بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan Wali bin Jaririn bisanadihi an Sufyan an Mansurin an Mujahidin. Dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid rahmatullahi alaihim. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Khabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza. Qala kana yaluttu lahumus sawiqa fama taf'akafu ala qabrihi. Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, dahulu ada orang yang mengaduk adonan gandum untuk mereka, yaitu para jamaah haji. Lalu ia pun meninggal. Kemudian mereka beriktikaf di kuburannya. Dan ini berdasarkan qiraah dengan mentasdid atta. Afara'aitumul Lata. Dan asar ini, Asy-Syaikh Yasin rahimahullah ta'ala memberikan faedah bahwa asar ini sahih dari Mujahid rahimahullah ta'ala. Wa kadha qala Abul Jawza'i an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Kana yaluttu as-sawiqa lil haji. Dan demikian pula Abul Jauza mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu ada seseorang yang mengaduk adonan gandum untuk para jamaah haji. Dan asal ini Syekh Yasin rahimahullah juga memberikan faedah bahwa asar ini sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan At-Tarajimu biografi. Al-Ula yang pertama, Ibnu Jaririn huwa al-imamul hafidh Muhammad ibn Jaririn al-Tabariyu. Ibnu Jarir, beliau adalah al-imam al-hafidh Muhammad bin Jarir al-Tabari. Sahibu tafsiri, pemilik kitab tafsir, tafsir al-Tabari. Mata sanata عشرة وثلاثمائة من الهجرة النبوية رحمه الله. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah, semoga Allah merahmatinya. Athaniyatu yang kedua, Sufyan. Al-Azharu annahu Sufyan bin Sa'idin al-Thawri imamun hujjatun abidun. Yang paling nampak adalah bahwasanya Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, imam hujjah ahli ibadah. Mata sanata wahidin wa mi'atin min al-hijratin nabawiyyati. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Atsalitsatu yang ketiga, Mansurun. Huwa ibnul Mu'tamiri, ثقة فقيه مات سنة 32 مات سنة 32 من الهجرة النبوية رحمه الله. منصور beliau adalah ابن المعتمر ثقة فقيه wafat pada tahun 132 Hijriah, semoga Allah merahmatinya. Arabiatu yang keempat, Mujahidun. Huwa binu Jabrin, thiqatun imamun fit tafsiri. Beliau adalah Ibnu Jabr, thiqah imam di dalam ilmu tafsir. Akhadha an Ibni Abbas wa ghairihi mata sanat 400 min al-hijrati an-nabawiyyati rahimahullahu. Beliau mengambil ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang selain beliau, wafat pada tahun 104 Hijriah, semoga Allah merahmatinya. Al-khamisatu yang kelima, Abul Jauza'i. Huwa Aus bin Abdullah ar-Rib'i, thiqatun mashhurun, mata sanata 83 min al-hijrati an-nabawiyyati rahimahullahu. Beliau adalah Aus bin Abdullah ar-Rab'i. Alafu minkum, bukan Ar-Rib'i tapi Ar-Rab'i. Thiqatun masyhurun, wafat pada tahun 83 Hijriah, semoga Allah merahmatinya. Yaluttu as-sawiqa ay yakhlituhu bi samanin wa nahwihi. Yakhlituhu bi samnin wa nahwihi. Mencampurnya dengan mentega dan yang semisal dengannya. Akafu ala qabrihi aqbalu wa wadhabu wa ihtabasu alayhi. Menghadapkan diri kepada kuburan tersebut, terus mendatangi kuburan tersebut dan mengkhususkan diri untuk beribadah di sisi kuburan tersebut. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, anna sababa ibadatil lati huwa al-ghuluwu fi qabrihi hatta sara wathanan yu'badu. Bahwasanya sebab diibadahinya Lata adalah berlebih-lebihan terhadap kuburannya hingga menjadi berhala yang diibadahi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. رسول الله صلى الله عليه وسلم melaknat orang yang menziarahi kuburan. رسول الله صلى الله عليه وسلم melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. والمتخذين عليها المساجد والسرج. Dan yang menjadikan di atas kuburan tersebut masjid-masjid dan pelita-pelita. Rawahu Ahlus Sunani, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Hadis ini, ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullah, dihukumi dengan hadis yang da'if oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah ahadis dhaifah dengan nomor hadis 250. Kalimat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur kalimat zairatil kubur. Penggalan ini memiliki penguat-penguat di dalam dalil-dalil yang lain. Dan di sebagian riwayat menggunakan lafaz zawarat. Zawarat, para wanita yang sering menziarahi kuburan. Kalau zairat, para wanita yang menziarahi kuburan. Berdasarkan riwayat zawarat, sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa yang dilarang adalah tatkala seorang wanita sering menziarahi kuburan. Dan Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala membuat Syekh Muqbil rahimahullah membuat sebuah bab di dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih, sebuah bab tentang bolehnya wanita menziarahi kuburan. Karena beliau berpendapat yang tidak boleh adalah tatkala sering. Akan tetapi para ulama Al-Hanabilah berpendapat bahwa para wanita sama sekali tidak boleh menziarahi kuburan. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalimat wal muttakhidhina 'alaiha al masajid, orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, kalimat ini juga memiliki penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain yang sudah kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya. Dan kalimat wassuruj, lafaz ini adalah lafaz yang mungkar, yang tidak sahih. Namun perlu diketahui bahwasanya para ulama berpendapat dengan yang ada pada lafaz ini, yaitu tidak boleh membuat pelita-pelita, penerangan-penerangan di kuburan. Al-Haytami rahimahullah dengan ta Al-Haytami menganggapnya termasuk di antara dosa besar di dalam kitab beliau Az-Zawajir. Dan sebagai faedah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa kalimat wassuruj, beliau tidak mendapati adanya hadis-hadis yang menguatkannya. Maka lafaz ini dhaif, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau menasihati kepada as-salafiyin yang berdalil dengan lafaz ini. Karena lafaz ini dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Dan larangan membuat penerang-penerang pelita di kuburan bisa berdalil dengan keumuman sabda Rasul alaihi salatu wasalam, kullu bid'atin dalalatun. Setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Dan juga bisa berdalil dengan larangan dari menyia-nyiakan harta. Karena untuk apa membuat penerang di kuburan? Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Dan juga kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bisa juga berdalil dengan larangan menyerupai orang-orang kafir. Karena membuat penerang-penerang, pelita-pelita, lampu-lampu penerang di kuburan, ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam.